Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabawsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke-16 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah, babu zakatil urud, bab zakat barang niaga. Iya. Ada 7 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama tentang definisi dan kewajiban zakat al-urud. Al-urud jama dari al-ard. Dan dimaksud dengan urud yaitu urudut tijarah. Adalah barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, diperniagakan. Dan ini mencakup segala jenis harta yang diperdagangkan. Dan dari sini tampak bahwa pembahasan urudut tijarah ini cakupannya yang paling luas di dalam pembahasan zakat. Karena segala harta yang diperdagangkan masuk di dalamnya. Apakah itu tanah, rumah, pakaian, bejana, segala jenis hewan yang diperdagangkan. Unta, sapi, kambing, kuda, keledai, ayam, dan apa saja yang diperdagangkan, maka dia masuk ke dalam urudut tijarah. Ya. Urudut tijarah ini ada kewajiban zakat di dalamnya menurut pendapat jumhurul ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya seakan-akan menukil kesepakatan di dalam hal ini. Ya, walaupun tentunya kesepakatan perlu ditinjau kembali karena Daud Adz-Dzahiri menyelisihi orang-orang Dzahiri secara umum tidak berpendapat adanya zakat pada al-urud, pada barang-barang perniagaan. Iya. Dan pendapat orang-orang Dzahiriyah ini itu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tamamul Minnah. Itu pula yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Rahimallah al-jami'. Iya. Tapi yang benarnya di dalam masalah ini bahwa urudut tijarah, barang perniagaan, ada kewajiban zakat padanya. Sebagaimana pendapat jumhurul ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Dan itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Iya. Dalil tentang kewajiban zakatnya diambil dari ayat-ayat umum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutakhiruhum wa tuzakkihim biha. Antaranya ayat, ambillah dari harta mereka zakat yang mensucikan mereka dan mengembangkan hartanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka adalah hak, ada hak bagi orang yang meminta dan al mahrum, orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan juga masuk di dalam keumuman perintah Nabi kepada Mu'ad, a'limhum anna Allah iftarad 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqara'ihim. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah pada harta yang diambil dari orang-orang kaya mereka dikembalikan kepada orang miskinnya. Dan telah syah dari Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat yang menjelaskan tentang adanya zakat pada barang perniagaan. Dan ini sahih dari Ibnu Umar dan beberapa orang sahabat, serta tidak ada yang menyelisihi mereka. Iya. Apalagi di masa sekarang ini, harta yang paling banyak yang dimiliki oleh manusia adalah harta yang diperdagangkan pada barang perniagaan. Iya. Karena itu, pendapat jumhurul ulama ini, saya kira adalah pendapat yang hendaknya dipegang di dalam pembahasan. Baik, jadi dari kesimpulan uraian tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan hukum bahwa zakat barang niaga itu adalah suatu hal yang ada ketetapannya di dalam syariat kita, merupakan hal yang diwajibkan menurut pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang syarat-syarat kewajiban pada barang niaga. Kata beliau, wala zakata fiha hatta yanwiya biha tijarata wa hiya nisabun hawlan. Kata beliau, tidak ada zakat pada al-urud ini, pada barang niaga, hatta yanwiya biha tijarah, hingga dia niatkan dengannya untuk diperdagangkan. Iya. Jadi ini syarat tambahan ya, selain dari 5 syarat kewajiban zakat yang sudah kita bahas di awal pembahasan zakat, syarat umum ya dari kewajiban zakat. Ditambah lagi di sini, dia meniatkan barang tersebut sebagai barang yang diperdagangkan. Iya. Jadi andai kata misalnya seseorang membeli tanah untuk dia simpan untuk dirinya sendiri, ini tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi begitu dia berniat untuk menjual tanah tersebut, maka dengan niatnya ini tanah tersebut menjadi apa? Urudut tijarah, barang perniagaan. Demikian pula kalau dia beli rumah untuk dia tinggali, mobil untuk dia pakai, kemudian setelah itu dia berniat untuk menjualnya, maka ada kewajiban zakat padanya, zakat perniagaan dengan niatnya tersebut. Iya. Jadi disyaratkan ada niat di dalam zakat perniagaan itu. Dan ini tentunya berdasarkan hadits innamal amalu binniat. Setiap amalan itu tergantung pada apa? Pada niatnya. Iya. Kemudian disyaratkan syarat yang lain juga, diingatkan kembali oleh Ibnu Qudamah, wahiya nisabun, disyaratkan sampai nisab. Akan diterangkan nanti bahwa nisabnya kepada emas atau kepada perak. Haulan, dan syarat berikutnya telah dimiliki selama 1 tahun. Ya, dan ini 2 syarat terakhir yang masuk ke dalam syarat umum ada zakat. Disyaratkan nisab dan disyaratkan berputar selama 1 tahun. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimana cara menghitungnya? Kata beliau, summa yuqawwimuha. Kemudian dia takwim. Jadi barang perniagaan itu, kalau dikeluarkan zakatnya, bukan dari jenis barangnya. Misalnya dia penjual baju misalnya, maka tidak dikatakan dia keluarkan baju juga. Atau penjual herbal, dia keluarkan herbal juga. Atau penjual mainan, dia keluarkan mainan juga. Ya. Tapi yang dimaksud adalah dia hitung jumlahnya, dia hitung nilainya, kemudian dia keluarkan nilainya. Jadi nilai yang dikeluarkan. Iya. Dan ini yang syah dari sejumlah sahabat, di mana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau mentakwim kudanya. Jadi kuda yang dia jual, dia hitung nilainya. Kemudian zakatnya diserahkan kepada ayahnya, kepada Umar. Iya. Dan ada riwayat-riwayat yang lain dari para sahabat dalam hal ini. Nah. Baik. Jadi jalannya dengan cara ditakwim. Dihitung nilainya. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, fa idza balagat aqalla nisabin min adh-dhahabi aw al-fiddah akhraja adh-dhakata min qimatiha. Apabila barang perniagaan ini sudah mencapai nisab yang tersedikit dari emas dan perak, maka dia keluarkan zakat dari nilainya, dari kimahnya. Ya, tadi kita di sini Ibnu Qudamah menjelaskan ya bahwa ukuran nisabnya untuk emas dan perak itu untuk zakat perniagaan, ukuran nisabnya diukur kepada apa? Emas dan perak. Apa dalilnya diukur kepada emas dan perak? Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, beliau berkata, "Laisa fil urudi zakatun illa fi ardin fi tijarah fa inna fihi zakah." Kata beliau, tidak ada pada barang-barang itu zakat kecuali pada barang-barang yang diperdagangkan, padanya ada zakat. Dan di riwayat Abdul Razzaq, Ibnu Umar berkata, maka min malin fi raqiqin au dawabin au fi bazzin litijarah fa inna fihi zakata fi kulli am. Kata beliau, tidak ada satu harta pun, apakah itu budak, kendaraan, baz, yang diperdagangkan kecuali wajib padanya zakat setiap tahun. Nah, penyebutan bahwa wajib dikeluarkan zakat pada setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa zakatnya sama dengan zakat apa? Emas dan perak. Iya. Karena harta yang bukan ternak, yang ada kewajiban zakat setiap tahunnya, itu tiada lain kecuali apa? Emas dan perak. Adapun hasil bumi bukan setiap tahun, tapi ketiga dipanen. Jadi ketika Ibnu Umar berkata setiap tahun, maka ini ikut kepada hitungan emas dan perak. Karena itulah di zakat perniagaan, nisab, ini sama dengan nisab apa? Emas dan perak. Kadar yang dikeluarkan sama dengan kadar yang dikeluarkan pada apa? Emas dan perak. Berapa kadar yang dikeluarkan? 1/40 atau 2,5%. Jelas ya? Baik, kalau kita sudah sampai ke kesimpulan bahwa ukuran nisab pada zakat perniagaan adalah yang semisal dengan emas dan atau perak, sekarang yang mana yang kita nilai? Jadikan standar ukuran, emasnya atau peraknya? Karena dimaklumi ya, emas dan perak berbeda harganya. Maka penulis berkata, Ibnu Qudamah berkata, aqall nisabin, dilihat kepada yang paling sedikit dari dua nisab itu, dari emas dan perak. Contoh tadi misalnya kita hitung ya, antara emas dan perak. Anggaplah perak itu kita hargai sekarang harga umumnya 20.000 1 gram. Jadi kalau kadar emas nisabnya tadi nisab perak tadi berapa? 595 gram. Jadi kalau 20.000 dikali 595 gram, ini akan berapa jumlahnya? Ya sekitar 11.900.000. Baik. Ini perak ya. Kalau kita hitung ke emas, emas tadi berapa nisabnya? 85 gram. Kalau emas itu kita hargai 400.000, maka nisab akan menjadi 34 juta. Yang mana lebih banyak? 11.900.000 atau 34 juta? 11 juta. Karena itu kita ambil yang paling sedikit. Maka ukuran nisab kita ukur ke mana? Ke emas atau ke perak? Ke perak. Andai kata misalnya terjadi suatu saat perak lebih mahal, maka yang kita ambil ukuran nisab apa? Emas. Iya. Karena memang diukur kepada emas dan perak, maka diambil salah satu dari keduanya. Jelas ya? Dan diantara alasan al-fuqaha kenapa diambil dari emas dan perak, diambil yang paling sedikitnya, karena zakat itu pembahasannya adalah memberikan santunan. Iya. Maka yang paling rahmatnya bagi orang miskin, bagi ahlus zakat, bukan diambil di kadar paling tingginya, tapi diambil di kadar paling apa? Paling bawahnya. Iya. Baik. Jadi sisa di takwim saja. Dalam setahun misalnya si A dia berdagang, anggaplah dia punya toko apa namanya, makanan. Dia hitung barang-barangnya yang ada di hari itu. Ya, ini di ujung tahun ya, dia hitung barangnya yang ada di hari itu. Kemudian dia hitung pembelanjaannya selama satu tahun. Dia nilai berapa harganya semuanya dari keuntungan yang telah berlalu, kemudian ditambah dengan jumlah barang yang masih ada. Iya. Kemudian dia lihat nilainya. Kalau nilainya sampai kepada nisab emas dan perak, maka ada apa? Kewajiban zakat. Kalau tidak sampai kepada nilai nisab emas atau perak, tidak senilai dengan 595 gram perak atau tidak senilai dengan 85 gram emas, berarti tidak ada kewajiban apa? Zakat. Tapi kalau sampai ke nilai itu, wajib dikeluarkan zakatnya. Maka dikeluarkan zakatnya bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk apa? Nilai. Ya, boleh dikeluarkan dalam bentuk emas. Dan boleh dikeluarkan dalam bentuk mata uang yang sekarang ini dipakai di kebanyakan manusia. Dia keluarkan dalam bentuk rupiah. Jelas ya? Baik, dan saya kira ini insyaallah taala mudah untuk dihitung. Jadi itu gambarannya ya. Jadi selesai cara menghitungnya. Dan juga selesai nisab dan kadar kewajibannya. Jadi nisabnya adalah emas dan perak. Dan kadar kewajiban yang dikeluarkan berapa? 2,5% atau 1/40. Pembahasan berikutnya penggabungan emas atau perak dengan harga barang niaga guna menggenapkan nisab. Andai kata misalnya seorang barang perniagaannya tidak sampai nisab. Anggaplah misalnya barang dagangannya selama setahun. Iya, omsetnya dan keuntungannya hanya sampai ke berapa? 10 juta, belum sampai nisab. Tapi dia punya uang cash 5 juta. Apakah disyariatkan dia menggabungkan antara nilai barang dagangan dan uang cash 5 juta yang telah dia pegang selama setahun? Ya, di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa in kana indahu dhahabun aw fiddah dammaha ila qimatil arud fi takmilin nisab. Apabila dia memiliki emas atau perak, maka dia gabungkan kepada harga atau nilai dari barang niaga itu untuk menyempurnakan nisab. Untuk menyempurnakan apa? Nisab. Ya. Jadi jawabannya disyariatkan ya. Karena asalnya dia punya 3 sumber harta sekarang yang semuanya sama kewajiban zakatnya. Ada barang niaga, ada emasnya, ada peraknya, ada uangnya. Ya, sepanjang dia punya barang-barang ini, dia punya harta-harta ini, dan seluruh harta ini terkena kewajiban yang sama, maka tidak ada masalah dia gabungkan. Dan dengan itu dihitung sampai ke nisab. Ya, maka dia keluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah ada kewajiban zakat terhadap barang niaga yang diniatkan sebagai kinyah? Ya. Kinyah itu adalah barang yang dibeli atau harta yang disimpan untuk dimanfaatkan, bukan untuk diperdagangkan. Itu kinyah namanya. Jadi misalnya sekarang dia membeli barang untuk kinyah. Iya. Apakah ada kewajiban zakat? Ini jawab oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa in kana indahu. Baik. Kata beliau, wa in wa idza nawa bi ardi tijaratil al-kinyah fala zakata fihi. Apabila dia meniatkan pada barang itu sebagai kinyah untuk dia simpan, ya, maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Dia beli barang misalnya hanya untuk dia gunakan, dia simpan saja. Kapan dia perlu dia gunakan? Atau kapan dia perlukan dia jual, tapi dia belum mau menjualnya. Atau kapan dia perlukan mungkin diambil manfaat dari barang itu. Atau mungkin dia pakai untuk perhiasan saja. Hobi, kesenangan, dan semisal dengan itu. Maka sepanjang maksudnya adalah kinyah, tidak ada kewajiban zakat padanya. Karena sudah berlalu ya, kita terangkan. Salah satu syarat kewajiban zakat pada perniagaan, dia wajib meniatkan apa? Dia telah meniatkan bahwa barang itu untuk apa? Diperdagangkan. Sepanjang dia tidak niat berdagang, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau barang niaga yang diniatkan? Iya. Sebagai kinyah itu, setelah diniatkan sebagai kinyah, dia niatkan lagi untuk diperdagangkan.

Iya. Seorang ada kewajiban zakat di bulan Ramadan. Di bulan apa? Ramadan. Dan biasanya di Ramadan itu orang berlumba-lumba mengeluarkan apa? Zakatnya, sedekahnya. Sehingga banyak dari fakir miskin dipenuhi kebutuhannya di bulan Ramadan. Tapi ada waktu lain, mungkin 3 bulan lain, musim tertentu, orang lebih perlu bantuan di musim itu. Maka di sini tidak ada masalah diakhirkan untuk apa? Menunggu hal tersebut. Iya. Dan demikian pula, kalau misalnya seorang ada zakat, atau dia adalah pihak yang diberi amanah untuk menyalurkan zakat, iya. Kemudian dia memandang pada suatu kegiatan diberikan zakat itu secara berkala, maka boleh saja dia lakukan, dia berikan secara berkala. Yang penting waktunya tidak lewat 1 tahun dari zakat itu. Tidak lewat selama berapa? 1 tahun. Ya. Demikian pula di antara contoh kata memungkinkan, ya, kalau misalnya sudah kena kewajiban. Anggaplah kena kewajiban bulan 1. Dan pemerintah menagih itu di bulan 3 menagihnya. Jelas ya, kalau dia keluarkan di bulan 1, nanti di bulan 3 dia ditagih lagi. Maka dia undur ke bulan 3 supaya begitu datang penagih dia kasih. Nah, ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, demikian pula kalau misalnya dia khawatir bahaya. Kalau misalnya di suatu tempat banyak pencuri, banyak orang-orang yang melakukan kriminal, kalau dia keluarkan zakat, dikhawatirkan dia dikenal, ya dianggap sebagai orang yang banyak uang misalnya, kemudian dirampok, ya. Maka tidak ada masalah diakhirkan. Karena ini untuk menghilangkan doror dari dirinya, menghilangkan bahaya. Baik. Jadi kita kembali kepada hukum asal bahwa asalnya zakat itu kalau sudah kena kewajiban tidak boleh di apa? Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Dan ini juga teguran kepada sebagian pihak. Ya, kalau sudah dia terima zakat, dia simpan, dia kembangkan dahulu, dia bikin modal. Ya, nanti ada hasilnya baru dia bagi. Ini keliru ya. Dia kelirunya pada 2 hal. Pertama dia kembangkan, bukan haknya mengembangkan. Sebab itu harta bukan miliknya. Ya, itu adalah harta orang-orang ahlu zakat yang harus dia serahkan kepadanya. Kepada mustahikinnya. Iya. Jadi tidak boleh dikembangkan oleh pihak lembaga. Kemudian yang kedua dia akhirkan. Dan ini juga kekeliruan yang kedua. Harusnya segera dia salurkan. Kalau memang maslahat menyegerakannya tampak. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pembahasan kalau seorang mengakhirkan pengeluaran zakat, kemudian hartanya hilang atau rusak. Kata beliau, fa in fa'ala fatalifal mal lam tasqut anhu zakah, wa in talifa qablahu saqatat. Iya. Kata beliau, kalau hartanya rusak, talif, rusak atau hilang, iya, kewajiban zakat tidak gugur. Nah, seorang ketika di akhir tahun, dia sudah hitung hartanya, kena kewajiban zakat di akhir tahun. Tapi dia undur. Iya, dia undur. Begitu dia undur, dia bangkrut misalnya. Atau tiba-tiba dia kena musibah. Hilang hartanya. Apakah gugur kewajiban zakat? Jawabannya tidak gugur. Iya. Dia punya hutang untuk mengeluarkan zakat itu. Ya, kapan dia mampu dia keluarkan. Ya, karena begitu sudah terkena kewajiban itu sudah ada di pundaknya, wajib dia keluarkan. Wajib dia keluarkan. Tapi kalau misalnya hartanya rusak sebelum kewajiban ada, maka tidak ada kewajiban, gugur kewajibannya. Contoh misalnya petani yang mempunyai lahan banyak hektar yang dimaklumi bahwa kalau dia panen pasti keluar zakat. Ya. Begitu mendekati panen kena musibah. Ya, kena musibah. Akhirnya panennya batal. Maka di sini tidak ada kewajiban zakat karena harta itu belum sampai kepada apa? Belum jatuh kewajiban padanya. Jadi kalau belum jatuh kewajiban, gugur kewajiban zakatnya. Iya. Dia tidak mesti untuk menggantinya. Baik. Dan sekiranya ini adalah hal yang dimaklumi ya. Ini dalilnya iya. Diambil dari dalil-dalil umum tentang kewajiban zakat. Kemudian pembahasan berikutnya, hukum tentang menyegerakan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi mengakhirkan, sekarang dia segerakan. Seorang misalnya belum harusnya kena zakat, nanti Ramadan kena zakat. Ya, tapi karena dia lihat ada orang yang perlu, akhirnya dia keluarkan, dia beri kepada orang yang perlu tersebut dengan niat ini adalah zakat. Dia niat ini adalah zakatnya nanti kalau sampai Ramadan. Apakah ini boleh atau tidak? Ini akan dibahas oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, "Wa yajuzu ta'jiluha idza kamala an-nisab wa la yajuzu qabla dhalik." Kata beliau, dan boleh dia dahulukan pengeluaran zakat itu kalau nisabnya sudah sempurna. Nah, jadi ini syaratnya, pembolehannya disyaratkan kalau apa? Kalau dia sudah memiliki nisab. Karena kalau dia sudah memiliki nisab, terpenuhi syarat kewajiban. Tapi kalau dia belum memiliki nisab, tidak boleh dia keluarkan dengan niat zakat. Sebab dia belum ada kewajiban. Iya. Jadi seorang misalnya dia, anggaplah misalnya kita hitung di, apa namanya, zakat pertanian. Dia punya lahan ratusan hektar. Iya. Jelas ya? Dan ini belum waktunya dia panen. Cuma ada orang yang minta dari zakat. Dia beri. Iya. Dengan niat nanti kalau dia panen, dia keluarkan dari apa? Dari zakatnya. Ini hukumnya apa? Boleh, sebab dia punya apa? Punya nisab. Dia punya nisab. Demikian pula seorang yang berdagang misalnya. Di modal usahanya sudah 100 juta lebih. Iya. Ini sudah sampai nisab. Jadi walaupun belum sampai setahun, setelah itu dia melihat perlu dikeluarkan zakat, dia keluarkan, tidak ada masalah. Ya, dan dalilnya boleh mempersegerakan, ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Iya. Dan riwayat lebih tegasnya di luar riwayat Bukhari Muslim ya. Diterangkan bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib menyegerakan zakatnya untuk 2 tahun berturut-turut. Iya. Jadi ketika Al-Abbas membayar zakat, dia bayar untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun. Dan ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini berkaitan dengan mendahulukan pengeluaran zakat. Ya, kadang ada yang bertanya, bagaimana kalau saya misalnya supaya saya tidak pusing mengurus dan menghitung penghasilan, ya. Tiap kali saya ada penghasilan langsung saya potong dan saya keluarkan 2,5%. Supaya nanti di akhir tahun tidak ada apa? Kewajiban lagi. Apakah disyariatkan seperti ini? Jawabannya tidak. Iya. Karena disyaratkan dia boleh menyegerakan kalau sudah terpenuhi apa? Nisab. Nisab sudah dia pegang, sudah ada. Kalau tiap kali gajian dia keluarkan dengan niat dia segerakan nanti di akhir tahun, ini tidak boleh ya. Karena nisabnya belum apa? Belum dia pegang. Iya. Nisabnya belum dia pegang. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Tentang memberi zakat kepada selain mustahik. Kata Ibnu Qudamah, "Fain ajjalaha ila ghairi mustahiqiha lam yujizihu." Ya, kalau dia dahulukan kepada selain mustahiknya, maka itu tidak syah. Misalnya dia dahulukan, ada orang yang datang dia perlu. Ya. Misalnya, kemudian dia beri, ternyata orang itu bukan orang miskin, orang kaya. Padahal dia beli karena apa? Karena miskinnya. Maka di sini tidak syah. Nanti begitu masuk waktu kewajiban, tetap dia keluarkan. Ya. Pembahasan berikutnya, bila zakat diserahkan kepada mustahik, kemudian mustahik itu meninggal atau menjadi kaya atau murtad. Kata beliau, "Wain sara indal wujubi min ahliha wa in dafa'aha ila mustahiqiha wa mata aw istaghna aw irtad ajza'at." Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah beri kepada orang yang mustahik, berhak menerima. Tapi setelah itu yang menerima ini meninggal. Kalau meninggal, harta itu bukan dia lagi yang pakai, tapi kembali ke mana? Ke ahli warisnya. Atau diberikan kepada seorang miskin, ya, di suatu hari, dan subhanallah 5 hari setelahnya, dia tiba-tiba mendapatkan durian runtuh, ya, menjadi kaya. Apakah wajib diambil lagi zakat itu? Ibnu Qudamah berkata tidak, sudah syah. Kenapa? Sebab ketika dia keluarkan, orang ini mustahik. Ya, jadi syah sudah. Baik. Atau diberi kepada seorang fakir miskin, 2 hari setelahnya fakir miskin ini murtad, keluar dari Islam. Ya. Padahal kafir hanya boleh kalau diberikan untuk ditaklif hatinya. Ini orang murtad. Apakah zakatnya diambil lagi? Jawabannya tidak. Apakah tidak syah zakat itu? Jawabannya sudah syah. Karena ketika diberi, dia seorang muslim yang fakir. Jelas ya? Sudah syah. Baik. Ini maksud dari Ibnu Qudamah di sini. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya. Kalau harta zakat yang dikeluarkan hilang atau rusak di tangan mustahik. Wa in talifal malu lam yarji alal akhir. Iya. Dan kalau harta itu rusak, ya, kalimat talif itu bermana apa? Bermana rusak atau bermana hilang, ya? Kalimat talif. Ya. Wa in talif al mal, kalau harta itu rusak atau hilang, ya, lam yarji alal akhir, tidak kembali lagi kepada orang yang mengambilnya. Iya. Jelas ya? Baik, sekarang seorang yang kena wajib zakat, dia sudah keluarkan zakatnya. Dia segerakan. Iya. Setelah itu hartanya rusak. Iya. Harta itu rusak. Maka ini zakat, sepanjang sudah diserahkan kepada mustahiknya, dia tidak boleh rujuk lagi kepadanya. Tidak boleh rujuk lagi terhadap orang yang mengambilnya. Lam yarji alal akhir. Jelas ya? Ya, sekarang dia sudah serahkan zakat kepada si A. Dia mustahik, miskin. Ya, memang belum waktunya dia serahkan. Dia sudah serahkan, sudah diterima. Apakah boleh si muzakki rujuk lagi? Sudah, saya tidak jadi ambil zakatnya. Ya. Apa tidak jadi mengeluarkan zakatnya? Saya ingin keluarkan nanti, pada waktunya saya. Ini tidak boleh ya, sepanjang dia sudah keluarkan, sudah tidak boleh apa? Rujuk lagi. Sebab zakat itu sudah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Karena dia sudah berhak menerimanya, dan ketentuannya sudah syah, maka tidak boleh rujuk dalam hal yang seperti itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum memindahkan zakat ke negeri lain. Kata Ibnu Qudamah, wala tunqalu shadaqah ila baladin tuqsaru ilaihi shalah illa an la yajida man ya'khudaha fi baladi ay ya'khudaha fi baladiha. Kata beliau, tidak boleh zakat itu dipindahkan ke negeri lain. Ya. Yang mana negeri itu jaraknya adalah jarak musafir, jarak yang boleh mengqasar salat. Kecuali kalau tidak ada lagi orang miskin yang mengambilnya di negerinya. Ya, ini penjelasannya bahwa zakat asalnya diserahkan kepada penduduk negeri itu sendiri. Dan ini berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus di Yaman, di mana Nabi berkata kepadanya, kabarkan kepada orang-orang itu bahwa Allah mewajibkan zakat, ya,